Tertati aku mengejar bulan, mengais sisa-sisa Ramadan. Terjatuh terpuruk di keheningan. Ramadanku telah pergi, Syawal telah menjelang. Tinggalkan arti 70 tingkatan amal ibadah bagi insan beriman. Duhai sahabat pilihan Allah, di sini di pertigapuluh terakhir kita bertemu dalam renungan. Satu jiwa, satu hati, dan satu iman. Tuhan kekalkan tali ini, rekatkan dalam zikir padamu. Biarkan rindu kan bersemayam karena kasih dan cintamu. Duhai sahabat pilihan Allah, di hari ketujuh pada Ramadan, hati masih sedih ditinggalkan, seluruh jiwa terasa sakit, tiada kawan penghibur kecuali Allah semata. Hanya satu tumpuan harapan, jumpa Ramadan dengan izin Tuhan. Madrasah perjuangan dan kesabaran menuju Ar-Royan yang dijanjikan. Tuhan kekalkan tali ini, rekatkan dalam zikir padamu. Biarkan rindu kan bersemayam karena kasih dan cintamu. Duhai sahabat pilihan Allah, di hari ketujuh pada Ramadan, hati masih sedih ditinggalkan, seluruh jiwa terasa sakit, tiada kawan penghibur kecuali Allah semata. Tertatih aku mengejar bulan, mengais sisa-sisa Ramadan. Terjatuh terpuruk di keheningan. Tertatih aku mengejar bulan, mengais sisa-sisa Ramadan. Terjatuh terpuruk di keheningan.